Lamanianku menunggu, datang kasih hatiku. Wajahmu terbayang selalu, kini di kau telah datang hanya untukku. Kau datang, kau datang, pandang dan senyumanku, pandang dan senyumanku. Senyumanku, pandang dan